وجنتن عرضها كعرض السماء وجنتن عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. Dan bergegaslah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan juga kepada sorga seluas langit dan bumi, kata Allah, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, bertakwa kepada Allah dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu berusaha menjalankan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam pengertian yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bertakwa itu hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala ditaati dan tidak dimaksiati. Hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disyukuri segala kenikmatannya. Dan tidaklah sekali-kali dikufuri. Dan hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang menyelisihi ketakwaan kepada Allah adalah orang-orang yang akan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia tidak mau taat atau jika dia bermaksiat kepada Allah, maka ancaman Allah adalah jahannam bagi orang-orang yang ya'sillaha wa rasulah. Fa inna lahu naru jahannam. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia neraka jahannam. Dan ancaman Allah bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Di antaranya Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan kenikmatan tersebut. Dan jika kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, ketahuilah, kata Allah, azabku sangat pedih. Demikian pula orang-orang yang senantiasa melupakan Allah, tidak mau mengingat Allah selama di dunia, lupa dengan ayat-ayat Allah, maka Allah ancam dengan ayatnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah mengingatkan dan mengancam barang siapa yang telah berpaling daripada mengingatku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta di hari kiamat kelak. Maka kata Allah, orang-orang yang dibutakan ini mereka komplain kepada Allah dengan menyatakan, Rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu kami adalah orang-orang yang melek. Padahal dahulu kami adalah orang-orang yang bisa melihat. Mata kami adalah mata-mata yang sehat. Maka kata Allah, demikianlah, kata Allah, telah datang kepada kalian ayat-ayat kami, lalu kalian melupakan ayat-ayat tersebut. Maka pada hari ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian pun dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kemudian di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi manusia untuk beriman kepada 6 rukun iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan jawabannya kepada Jibril alaihi salatu wasallam. Ketika beliau diberikan pertanyaan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Iman itu ialah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruknya. Di sini ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di antara beriman kepada hari akhir, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan pula mengimani segala macam bentuk yang berkaitan dengan hari kiamat tersebut. Di antaranya ada perkara-perkara yang menjelang seorang hamba itu menuju yaumul akhir, yaitu yang dinamakan dengan alamul barzakh, yaitu yang dinamakan dengan alamul barzakh, dan apa yang ada di dalamnya daripada fitnatul qabr wa adzabihi wa na'imih, dan apa yang ada di alam tersebut daripada ujian, fitnah, fitnatul qabr, ujian yang akan dihadapi oleh setiap anak manusia, serta azab yang akan ditimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan dan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-imanu bil yaumil akhir, yakni al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Bahwa beriman kepada hari akhir ialah mengimani dengan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang akan terjadi setelah fase kematian. Wa min dzalika al-iman bi fitnatil qabr wa adabihi wa na'imihi, dan di antaranya ialah beriman dengan adabul qabr, dengan fitnah yang terjadi di dalamnya dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa dzalika anna bainal mautil ladzi tantahi bihil hayatul ula wa bainal ba'tsil ladzi tabtadi'u bihi al hayatu tsaniyah. Yang demikian itu ialah bahwasannya di antara kematian, yaitu datangnya kematian berarti atau memberikan pengertian bahwa di situ selesailah bentuk kehidupan yang pertama, al-hayatul ula, berhentinya kehidupan dengan kematian, dan masuk pada fase al-barzakh, alamul barzakh, di mana di situ adalah ibtida'u bihi, yakni al-ibtida' al-hayatu tsaniyah, permulaan daripada kehidupan kedua. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, atau dengan ungkapan yang lain disebutkan, alamul barzakh itu ialah bainal qiyamatus shughra wa qiyamatul kubra, antara kiamat kecil dan kiamat yang besar. Dan terkadang telah datang penyebutannya dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dinamakan dengan barzakh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut, kata Allah, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, sehingga kata Allah, apabila telah datang kepada salah seorang dari mereka yang namanya kematian, lalu ia berkata, kata Allah, Rabbir ji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku, yakni kepada kehidupan pertama. Ya, kala Rabbir ji'un, wahai Rabbku, kembalikan diriku, la'alli a'malu salihan fima tarakt, barangkali aku bisa melakukan amal soleh yang dahulu pernah aku tinggalkan. Sudah terlambat. Kalla, kata Allah, innaha kalimatan huwa qailuha, sesungguhnya ia adalah kalimat yang telah diucapkannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan, yaitu alam penantian. Di sini ma'asyiral muslimina rahimakumullah juga menunjukkan bahwa yang namanya alam barzakh itu bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir, sebagaimana sebagian orang menyatakan bahwa si fulan telah pergi menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Ini ucapan diterangkan oleh para ulama adalah ucapan yang berbahaya, bisa mengantarkan kepada pengingkaran adanya yaumul ba'ats. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kematian adalah yang mengantarkan manusia masuk kepada alam barzakh, dan di situ sifatnya sementara. Sebagaimana Allah menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian kemegahan dunia ini, kata Allah, sampai kalian mengunjungi al-maqabir. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati itu sedang menziarahi alam barzakh, berkunjung ke alam barzakh, yaitu alam penantian. Dan dikatakan bahwa al-barzakh itu secara bahasa al-hajiz baina syai'aini. Secara bahasa kalimat barzakh yaitu pembatas di antara dua sesuatu, yaitu pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, di mana manusia diletakkan di situ oleh Allah untuk menantikan kapan hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Di antara berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di alam barzakh itu nantinya ada su'alul malakain, yaitu pertanyaan dua malaikat. Wa yusamma bi fitnatil qabr wa hiyal imtihan wal ikhtibarul mayyit hina yas'aluhul malakain. Dan dinamakan dengan fitnatul qabr, ialah imtihan, ujian, ikhtibar terhadap mayit ketika dia ditanya oleh dua malaikat. Dan telah banyak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnatul qabr ini. Di antaranya hadis Al-Bara ibn Azib dan Anas ibn Malik serta Abu Hurairah radhiyallahu taala an radhiyallahu taala anhum jami'an. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan berita bahwa adanya su'alul malakain. Dan sifat daripada su'alul malakain sebagaimana tercantum di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang di dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala an, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fatu'adu ruhuhu yakni al-mayyit fi jasadihi wa ya'tihi al-malakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikembalikan ruhnya ke dalam jasad si mayit. Setelah itu kata Nabi, datanglah kepadanya dua malaikat. Dan di dalam as-sahihaini dari hadis Qatadah an Anas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma' khafaqan 'alaihim atahu malakan fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul ay Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika seorang mayit telah diletakkan di dalam kuburnya, ya, sering kali kita mengikuti proses pemakaman jenazah, ketika mayit itu telah diletakkan di dalam kuburnya, lalu para pengantar-pengantar itu dari teman sanak keluarga dan sahabatnya berpaling, yaitu meninggalkannya. Dan sungguh mayit itu kata Nabi benar-benar mendengar, yaitu mendengarkan suara sandal-sandal orang yang pergi meninggalkan dia. Lalu kata Nabi atahul malakan, Setelah itu datang dua malaikat, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Ibnu Abi Hatim. Dalam hadis yang lainnya kata Nabi, atahul malakan aswadan wa azraqan. Ya. Yuqalu lahu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Yaitu datang kepadanya dua malaikat aswadan, ya, wa azraqan. Ini penyebutan tentang warna dari malaikat tersebut, yaitu biru dan hitam. Dan nama daripada kedua malaikat tersebut disebutkan oleh Nabi, salah satunya bernama Munkar dan salah satunya bernama Nakir. Lalu kata Nabi, fayuqidani, kemudian didudukkan. Makhluk Allah yang sudah tidak berdaya ini, yang pertama jasadnya sudah jadi bangkai, kemudian rohnya dikembalikan oleh Allah, lalu didudukkan, fayuqidani, didudukkan oleh dua malaikat ini. Fayuqulani lahu, lalu dua malaikat ini mengatakan kepadanya, ma taqulu fi hadzal rajul, ma kunta taqulu fi hadzal rajul ai Muhammad, apa yang dahulu kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan ini berita gembira bagi orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman dan mampu menjawab apa yang disampaikan oleh malaikat. Fa ammal mu'min, kata Nabi, fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Adapun orang yang beriman, fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh, saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, qala fayaqul, undur ila maq'adika minan nar, qad abdalaka Allahu maq'adan minal jannah. Kata Nabi, lalu malaikat itu mengatakan kepada orang tersebut, orang beriman itu, perhatikan, kepada kursi kamu, tempat duduk kamu di neraka itu, yang sudah digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kursi dari surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fayarahuma jami'an. Maka orang beriman itu mengatakan, maka kata Nabi, orang beriman itu melihat kedua-duanya daripada tempat duduknya yang dahulu disiapkan oleh Allah di neraka, karena dia beriman kepada Allah lalu digantikan tempat duduk itu di surga. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammal kafir wal munafik. Adapun orang-orang kafir dan munafik, fayaqulani lahu, lalu dua malaikat itu mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, pertanyaannya sama, apa yang dahulu kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu la adri, kuntu aqulu ma yaqulu nas, aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia, yaitu kalimat-kalimat kufur dan lain sebagainya. Maka kedua malaikat ini mengatakan, la daraita wa la talait, kamu memang benar-benar tidak tahu. Summa kata Nabi, yudrabu bimitraqin min hadidin baina udunai. Lalu dipukulkan di antara keduanya dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan, kata Nabi. Lalu dia teriak dengan teriakan yang sangat keras. fayasma'uha man 'alaiha. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas bumi ini mendengarkan, kecuali as-saqalain, kata Nabi, kecuali dua makhluk yaitu jin dan manusia yang tidak bisa mendengarkan daripada jeritan orang-orang yang sedang dipukul oleh dua malaikat tersebut di antara kedua matanya, daripada palu besi yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir dan munafik tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azabul qabr dan menjadikan kita sebagai orang yang beriman yang mampu menjawab dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ditanya oleh dua malaikat tersebut. Hadirin rahimakumullah, di sini ada beberapa masalah yang bisa diambil. Bahwasannya pertanyaan di alam kubur itu pasti akan diperoleh dan akan dihadapi oleh setiap makhluk, baik yang kafir ataupun yang beriman. Yang beriman dia akan mendapatkan kenikmatan dengan jawabannya, dan yang kafir dia akan mendapatkan azab dengan ketidaktauhannya atau dengan pembangkangannya selama hidup di dunia. Dan yang berikutnya, bahwasannya ruh akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berita benar, dan ini berita yang harus diyakini oleh setiap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu dikembalikan di kuburan ketika menghadapi soal pertanyaan dari dua malaikat, didudukkan dan dibuat dia mampu untuk berbicara, menjawab pertanyaan pertama pertanyaan tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di antara usul ahlu sunnah wal jamaah, di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ialah mengimani fitnatul qabr wa azabihi wa na'imih, beriman dengan semua yang terjadi di alam kuburan, apakah itu azab ataupun nikmat. Dan yang paling penting di sini, karena ini merupakan perkara yang hak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, bahkan memerintahkan setiap sebelum selesai daripada salat, Rasulullah sallallahu mengajarkan umatnya untuk berlindung dari azabul qabr ini. Sebagaimana doa yang ma'ruf yang senantiasa kita baca, beliau menyebutkan Allahumma inni a'udzubika min 'amin 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Dan yang perlu diingat diantaranya, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, mungkin ini perkara yang endeng, yang tidak terasa seseorang, bisa jadi dia akan mendapatkan azab kubur. Di antara sebab-sebab seseorang akan menjumpai azab kubur, seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban, bahwa dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir wa kan amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastatiru minal baul. Dua perkara yang sangat mudah dilakukan oleh kaum muslimin, oleh manusia, yaitu yang pertama adalah an-namimah, perbuatan adu domba. Ya, perbuatan adu domba. Yamsi bin namimah, masya'im bin namim, kesana kemari dia menebarkan adu dombanya, yaitu kesana kemari memprovokasi masyarakat, umat dan lain sebagainya, memunculkan kebencian dan permusuhan antara sesama muslim, atau antara murid dengan gurunya, atau orang tua dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, suami dengan istrinya dan lain sebagainya. Kesana kemari yamsi bin namimah, ini ancamannya berat. Ringan di lisan, perbuatan namimah ini. Tapi ancamannya berat. Di antaranya Nabi menyatakan diazab di alam kubur. Dan di dalam riwayat yang lainnya Nabi menyatakan la yadkhulul jannata al-qattat ay an-nammam. Tidak akan masuk surga para pengadu domba tersebut. Dan sekarang ini macam-macam bentuknya adu domba itu. Bisa dengan tulisan, bisa dengan gambar, bisa dengan lesan, bisa dengan perbuatan dan lain sebagainya. Maka bagi orang yang beriman kepada hari kiamat, beriman dengan adanya alam barzah, beriman dengan fitnatul qabr, hendaknya berhati-hati dengan satu perkara ini yaitu an-namimah. Ya. Yang kedua adalah la yastatir minal baul, yaitu tidak beres di dalam bersuci. Ya. Di dalam bersuci tidak beres. Yakni badannya masih kesangkut dengan perkara-perkara najis dan lain sebagainya. Atau dengan pengertian yang lain, ketika kencing atau buang hajat tidak menutupi auratnya. Ya. Dan ini sering terjadi, orang-orang yang melakukan perjalanan, ya, kencing seenaknya, dia buka auratnya, ya, di tengah jalan sehingga orang lain bisa melihat auratnya, padahal ini perkara yang haram dan harus ditutupi aurat tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, innallaha bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi kama fi qawlihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur al-muslimina fi kulli makan ala aduwihim. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum wa ansurhum ala al-qawmil kafirin ya rabbal alamin. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa anna al-batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.